apa yang ada walau halangan. Rintangan makin banyak, pembentang tak jadi masalah dan takkan jadi beban pikiran. Berjuang setiap hari demi mendapat kitab suci dengan dukungan dari gurunya, temukan jati diri semua kami hadapi dengan gagah berani walau arah rintangan setiap saat datang untuk menguji. Merasa ini tak pernah berhenti bertindak sesuka hati. Merasa ini menjadi pengawal mencari kitab suci. Merasa ini liar, nakal, brutal membuat semua orang menjadi gempar. Merasa ini hanya hukuman yang dapat menghentikannya. Walau halangan rintangan membentang tak jadi masalah dan tak jadi beban pikiran. Belum.